Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salatu wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati guru kita semua, Ustaz Farhan dan Gus Hamid, serta rekan-rekan para partisipan kajian keislaman dunia santri community. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berkah ini insyaallah kita bisa apa diberikan kesehatan ya oleh Allah, senantiasa dapat mengikuti kajian atau pengajian kita pada kesempatan kali ini. Salawat teriring salam marilah kita haturkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya hingga umatnya sampai baik para satib serta rekan peserta kajian kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan oleh Allah dengan lanjutan daripada kajian belajar bahasa Arab bagi pemula ya. Dengan pokok kajian kita akan membahas lanjutan pembacaan kita atau kajian kita yang mengangkat tema nanti apa? Mengangkat kitab Matan Ar-Rumiyah ya. Nanti bisa sahabat-sahabat nanti yang ingin menyimak kajian kita pada kesempatan kali ini secara teks nanti bisa di-download ataupun di ada kami share di link di bio Dunia Santri Community. Selanjutnya sebelum kajian kami himbau juga kepada rekan-rekan untuk juga bisa mengajak rekan-rekan Clubhouse yang lain untuk bisa bergabung dalam kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini insyaallah membawa manfaat bagi kita ya. Apalagi bahasa Arab ini merupakan bahasa yang sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Khususnya dalam memahami teks-teks keagamaan baik itu Al-Quran, hadis maupun teks-teks keagamaan yang lain. Baik, sebelum kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini, marilah bersama kita mengawalinya dengan bersama-sama menghadiahkan suratul Fatihah ya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada kesempatan kali ini senantiasa diiringi keberkahan dan limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salih wa ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Ustaz Farhan untuk menyampaikan kajian kita pada kesempatan kali ini. Monggo Ustaz Farhan, silakan. Oke, matur suwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Yang al-mukarram, pengasuh kita ya, pengasuh dunia santri community Gus Abdullah Hamid, Mas Fauzi dan rekan-rekan semua. Alhamdulillah kita akan melanjutkan materi belajar kita dari kitab Al-Jurumiyah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kemarin pembagian pembagian kata, terus kemudian di sana kita dapati ada yang disebut dengan isim, ada yang disebut dengan fa'il, ada yang disebut dengan huruf, begitu. Selain itu juga selain itu kita sudah mempelajari pula tanda-tandanya. Kita sudah mempelajari tanda-tanda dari isim, terus tanda-tanda fi'il. Nah, di sana juga kita pelajari beberapa huruf yang nantinya di sini kita kenal dengan istilah awamil. Nah, awamil ini beberapa apa ya? Awamil itu semacam kayak penyebab gitu ya, sehingga terjadi yang disebut dengan i'rab gitu. Nah, nanti sedikit kita belajar, pada kesempatan ini kita belajar tentang apa sih yang dimaksud dengan i'rab gitu. Dan nanti kita langsung praktik saja, setelah sedikit penjelasan kita coba praktik membahas beberapa ayat yang kita kaji dari segi nahwiyahnya, dari segi nahwunya. Nah, sebenarnya dalam sehari-hari kita melaksanakan sholat, kita membaca doa, di sana kita sudah mengalami apa yang disebut dengan i'rab gitu ya. Hanya saja kita kan tidak tahu kalau itu adalah i'rab gitu. Seperti lafaz Allah, kadang kita membaca dengan Allahu, kadang kita membaca dengan Allaha, kadang bisa Allahi gitu huruf ha-nya gitu. Termasuk dengan alhamdu gitu. Alhamdu terus ya. Nah, di Al-Quran kita sering menemukan itu, di Al-Quran atau dalam bacaan doa-doa. Hanya saja mungkin di antara kita belum tahu kalau itu perubahan-perubahan itu dalam bahasa Arab disebut dengan i'rab. Nah, kesempatan ini ya, kita akan melanjut belajarnya tentang babu i'rab wal bina. Diambil atau kita dikutip matannya dari kitab Al-Jurumiyah. Nah, teman-teman, itu saya karena ini belajar nahwu ya, nanti ada sedikit yang saya coret-coret biar mudah itu di profil saya tulis bit.ly, terus kok saya tuh lupa, sebentar saya zoom zoom dulu. Oke, bit.ly garis miring BSA strip DSC. Nah, nanti kalau kalau kita buka akan mengarah ke opsi apakah mau dibuka pakai browser atau download aplikasi Jamboard gitu ya. Pakai aplikasi maksudnya browser, pakai browser bisa, pakai aplikasi Jamboard juga bisa. Ini Jamboard ini hanya bisa 20 layar, nanti setelah 20 layar saya ekspor dalam bentuk PDF gitu, saya titipkan ke Gus Hamid dan atau Mas Fauzi untuk diunggah ya. Terus kita mulai di awal lagi gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita meluruskan niat belajar. Semoga yang kita pelajari ini memberikan kemanfaatan untuk kita begitu, dan semoga memberikan keberkahan dari khususnya dari muallif hadzal kitab Syekh Al-Jurumiyah dan untuk kita semua. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Babul i'rab. Bab ya, ini di Jamboard-nya itu di halaman 8 ya. Di slide ke-8. Babul i'rab. Apa sih yang disebut dengan i'rab? Atau sekarang kita belajar dengan bab i'rab. Al-i'rab, al-i'rabu yang disebut dengan i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalim. Berubah-ubahnya harokat di akhir kata. Kenapa bisa berubah-ubah? Likhtilafil awamilid dakhilati alaiha. Karena ada faktor-faktor yang berbeda yang menyebabkan huruf itu harus berubah. Baik itu lafzon, awamilnya itu lafzon, secara lafadznya tak ada. Maaf, baik itu perubahannya itu lafzon, tampak harokatnya berubah, atau takdiron. Takdiron itu ya kira-kira gitulah, dikira-kira saja. Nah, ini contoh saja di teks ini ya. Tulisan pertama itu babul i'rabi, gitu kan? Di teks pertama babul i'rabi. Nah, terus titik dua al i'rabu. Itu yang menyebabkan dari i'rabi dengan i'rabu karena ada awamil. Nah, juga tahiru awakhiri, huruf ro itu harokatnya jadi kasroh. Mungkin kita biasa mendengarnya awakhiru, kok ini jadi awakhiri? Oh, ternyata ada awamil. Nah, gitu. I'rab itu merubah, hanya merubah huruf bagian terakhir saja. Hanya huruf harokat di huruf terakhir. Nah, kita ambil lafaz di Al-Qur'an ya, di surat pertama yakni surat Al-Fatihah. Di sana adalah ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa lafat ismunnya itu harokatnya kasroh, bismi, mimnya harokatnya kasroh? Karena di sana ada yang disebut dengan awamil, amil, amil, amilnya itu amil jar ya, harfu jar, yaitu huruf ba. Nah, kemarin kita sudah pelajari ini ya, huruf ba, selain huruf ba nanti ada huruf-huruf yang lain. Di huruf-huruf ini, huruf ba ini bisa mengakibatkan huruf ha, bisa mengakibatkan kata setelahnya, huruf akhirnya itu menjadi kasroh. Nah, contoh, asli biasanya kita hanya menyebutkan sayyaratun. Sayyaratun itu mobil ya. Sayyaratun, mobil. Nah, dengan kendaraan mobil, kita tambahin huruf ba di depannya, bis sayyaratin. Yang tadinya taknya tak marbutohnya itu tun, karena diawali dengan ba, maka jadi bis sayyaratin. Kenapa tanwin? Karena tidak ada alif lamnya gitu. Kan kemarin sudah dibahas ya, kalau ada kata yang ada alif lamnya tidak boleh disukunkan. Seperti lafaz alhamdu, alhamdu itu enggak boleh kita harokati alhamdun gitu ya. Jadi alhamdu, kenapa? Karena ada alif lamnya. Baik. Contoh ini di surat Al-Ghafir. Ada contoh yang pertama di surat Al-Ghafir. Karena papan tulisnya kecil ya, itu saya potong begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbiyallah. Nah, di sana ada kata rajulun dua kali. Wa qala rajulun mu'minun. Lafadz yang pertama waqala rajulun mu'minun. Ini surat Al-Ghafir, surat Al-Ghafir ayat 28. Waqala rajulun mu'minun. Lafadz pertama rajulun itu harokatnya dhummah. Kita baca terus, nanti di sana akan ketemu lagi ataqtuluna rajulan. Yang tadinya rajulun berubah menjadi rajulan. Penyebabnya adalah karena di sana ada amil, ada faktor penyebabnya. Yang pertama adalah karena didahului oleh fi'il, qala, nah, qala rojulun. Nah, jadi rojulun ini posisinya sebagai sebagai fa'il. Fa'il ini subjek, pelaku. Nah, Seorang yang beriman berkata, waqala, dan telah berkata, siapa yang berkata atau berucap, rojulun mukminun, orang yang beriman. Nah, sudah terus nanti di depannya itu, ataqtuluna rojulan. Rojulan ini, menjadi kata kata rojulan ini adalah maf'ul atau objek. Objek dari apa? Dari kata taqtuluna, kalian kalian membunuh. Nah, gitu. Ataqtuluna, kalian membunuh. Jadi amil itu tidak harus huruf. Gitu. Tidak seperti huruf yang seperti tadi dicontohkan pertama ya, lafaz bismillah gitu. Bismillah itu amilnya adalah huruf ba. Huruf ba artinya dengan, dia berharokat kasroh. Selain huruf ba itu ada huruf yang lain seperti min artinya dari, ila artinya ke, ala artinya di atas. Min ila an ala fi di dalam, ruba ba kaf, kaf kaf itu artinya seperti. Nah, huruf-huruf itulah yang menyebabkan sesudahnya nanti berubah menjadi kasroh. Nah, ternyata juga ada amil yang menyebabkan lain. Ini amilnya adalah fi'il. Nah, seperti ini, kata qala rajulun. Nah, rajulun ini menjadi fa'il dari fi'il qala. Dan rajulun yang kedua di surat Ghafir ayat 28 itu adalah sebagai maf'ul dari kata kerja taqtuluna. Oke. Jadi itu ya, ada sedikit disimpulkan bahwa ada perubahan-perubahan kata yang tadinya bisa jadi un, berubah menjadi an, berubah menjadi in. Nah, perubahan-perubahan ini yang kita ingat-ingat itu hanya huruf bagian terakhir saja. Bukan semuanya ya, hanya di bagian terakhir saja. Nah, itulah yang disebut dengan i'rab. I'rab itu perubahan, tahghiru awakhiril kalim, berubah harokat pada huruf terakhir di sebuah kata. Berubahnya bagaimana? Kadang harokatnya dhummah, itu. Kadang harokatnya fathah, kadang harokatnya kasroh, ada juga harokatnya sukun. Berubah-ubahnya huruf itu nanti penjelasannya itu kita nyebutnya itu tanda. Jadi ada alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab itu. Jadi kalau ditanya rajulun itu tahayyur min halati raf'i ila halati nasbi ila halatil jarih wal i'rab. Nah, kata rajulun yang tadinya lun menjadi rajulan, itulah disebut dengan i'rab. Kalau ditanya, loh, tanda-tandanya apa? Nah, tandanya adalah yang tadinya harokatnya dhummah menjadi harokatnya fathah. Jadi ada beberapa perubahan itu yang dikenal dengan tanda-tandanya di harokatnya. Nanti kita akan mengenal juga ternyata harokatnya itu, berubahnya itu bukan harokatnya, tapi hurufnya. Nah, seperti lafaz mukminun nanti jadi mukminin gitu. Jadi yang belakangnya tadinya waw mukminuna berubah menjadi mukminina gitu. Jadi dari huruf ke huruf yang lain. Nah, terus ada juga istilah nanti kita mengenal hadhil kalimatul lati taghayyara halu akhiri wa mu'rab. Nah, kalau berubahnya itu disebut dengan mu'rab. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ada yang disebut dengan perubahan itu ada yang disebut dengan lafdzon. Artinya memang lafadznya itu muncul, terlihat seperti rojulun, rojulan. Gitu. Tapi ada juga disebut dengan takdiron. Takdiran dikira-kira saja. Kenapa hanya dikira-kira saja? Nah, itu ada di contoh yang kedua. Ini contoh yang pertama, ada yang contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu saya ambil dari contoh surat Ad-Duha. Nah, wad-duha, gitu kan? Wawunya ini bukan wawu istiqnaf yang berarti biasanya wawu istiqnaf itu wawu yang ada di awal kalimat, awal awal kalimat ya, awal awal jumlah itu. Atau dia wawu itu wawu atof begitu yang menghubungkan dengan kata sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Di sini wawunya itu wawu kosam, wawu yang berarti sumpah. Itu seperti huruf ba, wallahi billahi. Nah, seharusnya itu kan wadduhayi gitu. Tapi tidak dibaca wadduhayi. Nah, tapi tetap dibaca wadduha. Gitu. Kenapa kok tidak berubah harokatnya? Karena ada huruf illah. Huruf illahnya itu yang huruf ya itu ya. Huruf illah ini kalau di dalam ilmu tajwid dikenal dengan huruf mad, harful mad. Ada alif, ada waw, dan ada ya. Nah, hurufnya seperti ya, tapi biasanya disebutnya itu alif, ada alif mamdudah, ada alif maksurah gitu ya. Oke. Baik, kita ya itu contohnya wadduha gitu. Saya kira dikata di surat-surat terakhir atau di juz 30 banyak sekali kita juga menemukan contoh-contoh ini. Wal laili idza yakhsha. Nah, itu nanti pas kita belajar tentang fi'il, i'rabnya itu kan yakhsha, itu ada ya-nya itu. Nah, nanti ketika ada amil yang masuk ke situ, dia tetap yakhsha, tidak menjadi yakhsaya gitu. Nah, ada alasan-alasan tertentu, soal kita bahas nanti setelah ini. Oke, baik kita lanjutkan. Tadi yang pertama kita bahas ada yang disebut dengan i'rab atau mu'rab. Mu'rab itu isi, apa kata yang disebutnya. Ada yang disebut dengan mu'rab, ada yang disebut dengan mabni. Nah, ada yang disebut dengan mabni. Mabni itu adalah apabila kata tersebut itu tidak berubah. Ya memang seperti itu, dia menjadi fa'il atau menjadi subjek, dia harokatnya ya seperti yang itu. Nanti yang itunya saya kasih contoh ya. Ada juga ketika dia menjadi menjadi maf'ul, dia tetap harokatnya sama. Ketika diawali dengan huruf jar atau dia tetap sama. Nah, kalau di kitab ini dikasih contohnya adalah al-fata. Nah, fata itu perempuan, gadis ya, apa jah al-fata, ya kalau ya perempuan ya, syab dan fata. Syab itu bujang ya, kalau fata itu gadis. Ja'al terus meraitul fata salam tu alal fata. Di Al-Qur'an coba saya ambil dulu ya, mungkin nah di surat mamanya di surat Al-A'la ya, di surat Al-A'la ada walladhi akhrajal mar'a itu. Lafaz mar'a itu belakangnya itu saya tulis di sini ya di halaman 9. Lafaz al mar'a itu belakangnya ada seperti huruf ya-nya. Karena ada seperti huruf ya atau illah itu ya tidak berubah. Nanti ada umpamanya bi ya tetap saja mar'a gitu, padahal awalnya diawali huruf jar gitu. Contoh yang lain umpamanya zikra fadzakir in nafa'ati dzikra. Nah, lafaz dzikra tidak berubah meskipun nanti posisinya sebagai fa'il menjadi maf'ul ataupun menjadi majrur. Majrur itu sebutan untuk karena dia diawali dengan huruf jar yang min, ila, an, ala, dan seterusnya. Ya, itu penjelasannya ya. Jadi Ada di kitab ini, di kitab Ajurumiyah ini disimpulkan bina itu atau mabni, mabni itu ada beberapa posisinya. Yang pertama, mayubna ala sukun. Ya, faminhu mayubna ala sukuni. Di antara yang bina itu, yang tetap, itu mabni ala sukun. Seperti lafat kam dan lam. Kam itu artinya dia salah satu harful istifham ya. Huruf untuk bertanya. Kam artinya itu berapa. Atau lam. Nah, lam itu ya tetap sukun ya. Lam bagaimanapun kondisinya. Di depan, di awal, di akhir. Ya di tengah-tengah kalimat dia tetap lam. Faminhu ma yubna al-fathi. Kita juga akan mendapati yang mabni yang tetap itu harokatnya itu fathah. Nah, alal fat ma yubna alal fathi seperti lafat aina artinya di mana itu. Nah, faminhu ma yubna alal kasri. Ada juga yang mabni alal kasri kasroh ya seperti lafat amsi, amsi itu kemarin artinya. Dahab tu ams, gitu. Ams tanpa kata fi sudah amsi gitu tulisannya ya. Kalau dikasih harokat lengkap amsi. Ya, saya pergi ke rumahmu kemarin, ams. Gitu. Ada juga mayubna ala dhommi seperti kata haitsu, mundzu, gitu ya. Itu harokatnya bagaimana apapun yang mengawalinya atau dia kondisinya sebagai fa'il maf'ul atau sebagainya kalau nanti bisa dia tetap harokatnya dhommah. Baik. Jadi saya ambil sedikit kesimpulan dulu. Jadi ada nanti sebuah kata itu yang mungkin dia mu'rab bisa berubah-ubah. Ada yang juga mungkin dia mabni. Mabni itu tidak berubah-ubah. Ada juga yang mu'rabnya itu kelihatan secara lafat. Seperti tadi contohnya Allahu. Bisa juga nanti Allaha. Bisa juga nanti Allahi. Itu secara lafat kelihatan. Bisa juga dia dikatakan mu'rab, tapi takdiron, dikira-kira saja. Kenapa ini dikira-kira? Salah satunya karena ada huruf illahnya. Huruf illah itu huruf mad. Nah, yang kedua selain i'rab ada disebut dengan mabni. Mabni itu dia tetap tidak berubah-ubah, terutama di huruf-huruf ya. Huruf jer, huruf atof, terus apalagi huruf jazm, huruf nasob dan lain sebagainya. Baik, saya kira ini dulu sebelum kita mempraktikkan. Maaf, sebentar, ada satu lagi nih, satu lagi. Nah, jadi dari beberapa contoh tadi itu, kita tahu bahwa huruf-huruf itu berubah itu, tanda-tandanya maksudnya itu ada empat. Wa aksamuhu, aksamuhu, wa aksamuhu dan macam-macam i'rab itu arba'atun, ada empat. Yang pertama, rof'un. Istilahnya kita mengenal itu rofa. Paling umum rofa itu tandanya adalah dhummah. Alhamdu, gitu ya. Du-nya itu dhummah. Ada juga yang kedua, wanasob. Nasob itu ya, fathah begitulah ya. Karena nanti ada juga yang tidak fathah. Nasob itu fathah. Seperti lafaz Allahu menjadi Allaha. Nah. Madrasatun menjadi madrasatan. Nah, pas harokatnya fathah itu kita nyebutnya itu nasob, berharokat fathah. Ada juga khofdun. Khofdun itu harokatnya itu kasroh. yang kasroh. Kasroh seperti karena diawali huruf tadi itu ya. Nyebutnya itu khafad. Dan jazm. Jazmun itu harokatnya sukun. Kadang-kadang berubah dari dhummah, terus kemudian berubah menjadi sukun. Falil asma, untuk isim, itu hanya min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Jadi isim itu berubah-ubahnya itu hanya berubah dari rofa ke nasab kemudian ke khafd. Nah, isim itu berubahnya itu harokatnya dhumma kemudian berubah menjadi fathah kemudian menjadi kasroh. Tidak bisa harokatnya dhumma itu tidak bisa. Seperti lafaz Allah itu huruf haknya itu bisa jadi hu, bisa jadi hi, bisa jadi ha, tapi tidak boleh disukun. Tapi kalau pas baca ya tidak apa-apa, pas pas kita berbicara ya tidak apa-apa. Tapi kalau kita diminta untuk menulis ya tidak boleh diharokati sukun, harus kita tentukan apakah itu dhammah atau kasrah atau fathah. Biasanya kalau pas pas ujian nyari aman itu ya nggak usah diharokati gitu. Gitu. Tapi kalau gurunya teliti ya biasanya kan diminta untuk mengharokati gitu. Apalagi pas baca gitu. Pas munakosah suruh baca gitu. Nah, walil af'ali kalau fi'il tanda-tandanya itu i'rabnya itu bisa jadi rofa dhumma, bisa jadi nasob fathah, bisa jadi jazm. Jazm itu sukun. Tidak mungkin fi'il itu khafad, kasroh. Nah, jadi kalau kita melihat umpamanya kataba, kataba menulis. Nanti ada yang kataba menulis ya. Kok nanti ayo diharokati. Justru mengharokati menjadi katabi. Ini tidak bisa. Karena fi'il tidak bisa diharokati kasroh. Nah, terus umpamanya dari kataba itu menulis yaktubu. Na'budu iyyaka na'budu. Nah, di Al-Fatihah ya iyyaka na'budu. Gak mungkin itu diharokati na'budi. Dalnya itu harokatnya kasroh. Karena fi'il tidak mungkin harokat belakangnya itu kasroh. Gitu. Ya, jadi itu ya penjelasannya terkait dengan i'rab dan bina. Sebelum kita praktik membaca salah satu surat di Al-Quran dan kita tentukan i'rab-i'rabnya, barangkali bagaimana Mas Fauzi, kita buka pertanyaan dulu atau langsung baca ininya? Baik, ya biar tuntas sekalian lah ya, biar tuntas sekalian nanti kita buka sesi tanya jawab. Sekalian aja. Baik, ya baik. Ya, yang bisa membuka yang di Jamboard tidak apa-apa, di sana ada surat An-Nasr, atau teman-teman semua bisa membuka di Al-Quran surat An-Nasr. Saya baca dulu lengkap sampai terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, itu yang akan kita kaji tapi dari segi nahwiyahnya. Yang pertama idza jaa. Nah, idza ini adalah huruf. Idza adalah huruf. Di kaidah dasar awalnya, setelah idza itu harus fi'il. Dan fi'ilnya itu fi'il madhi. Jadi, setelah idza, kaidahnya itu fi'il atau kata kerja. Dan kata kerjanya itu past tense, fi'il madhi. Idza ja'a. Apabila telah datang, gitu ya. Ja'a ini fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il madhi, artinya telah datang. Idza ja'a. Jadi nanti teman-teman ketika membaca sebuah teks ada kata idza, husnudzonlah pertama kali bahwa itu fi'il gitu ya. Itu memang mungkin nanti akan menemukan teks yang ternyata tidak fi'il gitu. Banyak di Al-Qur'an juga ada seperti surat Al-Mutaffifin ya. Al-Infitor ya, di surat Al-Infitor itu ayat pertama idas sama unfatorot. Idas sama unfatorot, setelah ida tapi tidak fi'il langsung. Ida kok as-sama'u infatorot. Nah, ini nanti kalau di ketemunya itu nanti kalau sudah yang agak lebih ya, itu karena salah satunya ada hikmah hikmah arutnya ya. Kalau itu mengikuti kaidah asli, di kaidah yang seharusnya dalam bahasa, kok kaidah yang harusnya ya, seolah-olah Al-Quran salah. Maaf maaf. Dalam kaidah bahasa Arab kan idza infatarat as-sama'u gitu. Idza infatarat as-sama'u. Nah, ini jazul Quran luar biasa ya, menjadi idza sama'u infatarat. Kita lanjut. Lafad Nasrullah, idza jaa Nasrullah. Lafad Nasru itu harokatnya dhumma. Nasru, ro, huruf ro-nya. Nasru, kenapa di harokatnya dhumma? Karena lafad Nasru adalah fa'il dari fi'il ja'a. Lafad Nasru adalah fa'il atau subjek dari kata kerja ja'a. Nasrullahi. Nah, ini yang kemarin kita lupa tidak terbahas ya, itu namanya idhofah ya, idhofah nasrullahi, pertolongan Allah. Mungkin nanti di hadis gitu sering kita menemukan Abu Bakrin. Nah, Abu Bakrin itu ada dua kata, atau mungkin nanti kita nemukan juga lebih, dua kata atau lebih. Dia menyambung begitu untuk membentuk makna baru. Nah, itu nanti kata yang kedua harokatnya harus kasroh. Kalau dia ada alif lamnya, maka tidak boleh ditanwinkan. Tapi kalau tidak ada, bisa ditanwinkan. Seperti lafad Abu Bakrin. Karena lafad Bakrin tidak ada alif lamnya, maka rohnya itu ditanwinkan. Bakrin. Tapi kalau nanti ada alif lamnya seperti lafad Nasrullahi, maka tidak boleh Nasrullahin gitu. Nah, maaf, Nasrullahin benar. Nah, tidak boleh begitu karena ada alif lamnya. Ya. Kita lanjut. Idza jaa Nasrullah wal fathu. Huruf wa ini adalah huruf atof. Huruf atof itu penghubung, kalau dalam bahasa Indonesia itu penghubung. Huruf atof penghubung di dalam bahasa Arab ada huruf wawu, ada huruf fa, ada huruf thumma. Dan masih banyak lagi ya. Tapi yang paling umum kalau kita ngomong huruf atof yaitu ya wawu, wawu, fa, fa, fa itu jawab ya. Bisa jadi jawab juga sih. Ya adalah wawu atof gitu aja. Wawu namanya, wawu atof. Huruf waw, waw ini kata penghubung atof, dia itu berimbas kepada kata sesudahnya. Nah, wal fathu. Kenapa wal fathu kok ada alif lamnya? Karena kata sebelumnya juga ada alif lamnya. Itu. Maka lafat fathun itu juga diberi tanda alif lam. Nah, saya kasih contoh yang lain. Umpamanya ada kata, ada lafaz begini. Sakoto, sakoto, sakotot, ya, jatuh, sakotot kurrotun, sakotot kurrotun, wa sobiyun, gitu ya. Nah, sakotot kurrotun wasobiyun. Karena kurroh itu adalah fa'il dari kata sakotot, jatuh. Nah, maka setelahnya wasobi, sobi itu anak, maka dia juga sobiyun gitu ya. Meskipun nanti kita hanya bacanya sobi gitu ya, sobiyun. Atof, ada huruf atof, dan setelahnya itu disebut dengan ma'tuf, itu akan mengikuti apa yang diikuti ma'tuf alaihnya akan harus sama gitu ya. Kalau dia ada alif lamnya maka harus ada alif lamnya. Kalau dia dhummah dia harus dhummah juga gitu. Nah, di sini di ayat pertama lafadz nasrullah ini lafadz nasrun itu dhummah sebagai fa'il, maka wal fathu juga sebagai fa'il. Hu juga harokatnya dhummah. Nah, tidak bisa kita membacanya idza jaa nasrullahi wal fathi. Karena atofnya kepada fa'il, maka lafadz fathu itu juga harokatnya rofa' ya, rofa'nya dhummah. Kata karena nasrullah itu alif lam. Nanti kita belajar nyebutnya itu sebenarnya ma'rifat ya. Ada isim ma'rifat, ada isim nakirah. Nah, karena itu ma'rifat, maka wal fathu itu juga harus dimakrifatkan, dikasih tanda alif alif dan lam. Oke, kita lanjut di ayat kedua. Wa ra'aita. Nah, huruf wa ini adalah huruf atof. Nah, huruf atof yang menghubungkan ke ja'a. Nah, yang menghubungkan ke ja'a. Sehingga setelahnya pun fi'ilnya fi'il madi. Idza ja'a nasrullahi wal fat. Wa ra'aita. Nah, ro'a ini fi'il madi. Nanti fi'il madi ini ketemu dengan huruf ta. Ta ini untuk menunjukkan yang dimaksud adalah kamu. Kalau saya tu, saya melihat ro'aitu. Kamu melihat ro'aita. Nah, kalau yang kamu ini untuk perempuan, ro'aiti. Kami melihat ro'aina. Gitu ya. Jadi tu berubah menjadi ta, berubah menjadi ti. Tapi itu bukan perubahan ya, bukan perubahan i'rab yang dimaksud di sini. Maksudnya saya menunjukkan kalau yang melihat adalah saya, maka mengucapkannya adalah ro'aitu. Kamu melihat ro'aita, kamu untuk perempuan melihat ro'aiti, kalau kita atau kami ro'aina. Nah, di Al-Quran ini ro'aita, wa ro'aita. Lafadz annas, annas ini sebagai di harokatnya fathah ya, wa ro'aitan nasa. Kenapa fathah? Karena lafadz annas, kata annas ini adalah maf'ul. Nah, dia menjadi maf'ul dari kata kerja ro'aita. Dan engkau melihat orang-orang. Melihat orang-orang. Yadkhulu, kita lanjut. Yadkhuluna. Yadkhuluna ini fi'il. Nah, fi'il di sini nanti akan dibahas mungkin pertemuan besok insya Allah atau pertemuan setelahnya ya. Akan dibahas. Ini fi'il untuk jamak. Nah, yadkhulu, satu orang masuk. Yadkhulani, dua orang masuk. Yadkhuluna, tiga orang atau lebih masuk. Nah, saya ulangi. Yadkhulu, lu-nya jangan panjang ya. Yadkhulu, satu orang masuk. Yadkhulani, dua orang masuk. Yadkhuluna, lanya panjang kan ya. Yadkhuluna. Nah, itu tiga orang atau lebih masuk. Nah, pada kata ini yang menjadi tanda-tanda i'rabnya itu bukan harokat dhummah pada lafad yadkhulu, tapi adalah huruf wawunya. Yadkhuluna. Huruf wawu itulah yang menjadi tanda dari nun. Yadkhuluna yang menjadi tanda kalau dia itu kalau itu adalah rofa adalah huruf nun. Nah, nunnya itu karena untuk menunjukkan ya yadkhuluna, nanti dia bisa berubah dari yadkhuluna, nunnya itu bisa berubah menjadi alif. gitu ya. Nanti kita pelajari pas di selanjutnya. Yadkhuluna. Tanda dari rofaknya adalah huruf nun. Fi dini. Fi dinillahi. Huruf fi kita pelajari sebelumnya. Ini adalah huruf huruf jar yang berarti di dalam. Fi dinillahi. Karena diawali dengan kata fi, diawali huruf fi, maaf, diawali huruf fi, maka lafad dinun menjadi dini. Dinillah. Nah, dinillah. Lafad Allah, seperti lafad Nasrullah tadi ya, karena dia mudhof, karena dia mudhof-mudhof ilaih ya, idhofah nyebutnya, karena dia idhofah, sandar menyandarkan, atau dua dalam bahasa Arab Indonesia seperti kata sepak bola, begitu. Terus apa lagi ya? Tangan kanan. Nah, maka kata yang kedua harokatnya dikasrahkan. Nah, afwaja. Afwaja ini hal ya. Hal itu harokatnya fathah seperti ini, berdua ini. Nah, itu bukan maf'ul. Nanti beberapa ada yang disebut dengan hal, ada yang disebut dengan maf'ul, ada yang disebut dengan tamyiz. Masing-masing itu harokatnya fathah. Nah, bagaimana kita tahu? Ya harus latihan ya, sering latihan mutolaah begini, insya Allah lama-lama kita paham apakah itu adalah maf'ul, apakah menjadi tamyiz, apakah menjadi hal. Oke, kita lanjut di ayat yang terakhir. Fasabbih. Nah, ini belum kita pelajari, tapi ya tidak apa-apa kita bahas di sini. Fasabbih. Nah, huruf fa ini, huruf fa ini adalah jawab huruf fa untuk menjawab karena di depan ada kata ida. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu hanya ya maka ya, apabila kamu belajar sungguh-sungguh maka kamu akan pintar. Nah, di dalam bahasa Arab pakai fa, ida titik titik titik titik fa titik titik titik titik. Nah, itu ida ja'a nasrullah, apabila datang pertolongan Allah. Fasabbih, maka ucapkanlah tasbih. Nah, gitu. Fa itu untuk nanti makanya jawabnya itu fa-nya itu jawab ida. Nah, fasabbih fasabbih. Fasabbih. Sabbih itu adalah fi'il amar. Sabbaha yusabbihu sabbih. Bertasbihlah gitu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar fi'il amar, kata perintah. Kata perintah itu harokatnya disukun. Nah, kalau satu orang yang kita perintah, kalau satu orang yang kita perintah harokatnya disukun. Sabbih, ucapkanlah tasbih. Fasabbih, sabbih, ucapkanlah tasbih. Kebetulan mamanya anaknya dua gitu ya. Kita memerintah anak kita dua, maka kita ucapkan sabbiha. Sabbiha. Umpamanya yang kita perintah banyak ya, tiga atau lebih, maka kita ucapkan sabbihu ya, sabbihu. Fasabbih, sabbih, satu orang yang diperintah. Sabbiha, dua orang yang diperintah. Kalau lebih dari tiga atau lebih, sabbihu. Umpamanya yang diperintah itu tiga orang atau lebih, tapi semuanya perempuan, gitu, maka kita beri huruf nun. Nyebutnya itu nun niswah nanti ya. Sabbihna. Nah, sabbihna. Ini nih di, saya punya tetangga ini beberapa kali diingatkan, tapi ternyata tidak lupa lagi gitu maksudnya. Ketika membaca surat terakhir di surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina, rabbana wa la tuhmilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna, nanya dipanjangkan ya, wa'fu 'anna waghfir lana, nanya juga panjangkan, waghfir lana warhamna, nanya dipanjangkan, jangan sampai nanya tidak dipanjangkan. Kita hanya mengucapkan warhamna anta maulana, nanya tidak dipanjangkan, akan merubah makna. Nah, kalau warhamna, nanya itu sebagai maf'ul. engkau kasihilah kami. Nah, tapi kalau warhamna, yang kita sedang memerintah sekelompok perempuan, warhamna, anta maulana, maknanya juga panjang, fansurna. Nah, jangan dibaca pendek, tapi nanya harus dibaca panjang, fansurna, karena awalnya itu fansur, maka tolonglah, na kami, tolonglah kami. Kalau nanya itu dibaca pendek, fansurna, kita sedang memerintah sekelompok perempuan supaya menolong orang lain. Fansurna. Gitu. Begitu juga di sini, pokoknya. Fasabih, fasabih, satu orang yang kita perintah, sab, fasabbiha, berarti dua orang yang kita perintah. Terus kalau tiga orang atau lebih, fasabbihu. Nah, atau sekelompok perempuan, tiga orang, tiga perempuan ya, tiga perempuan atau lebih, kita mengucapkan fasabbihna. Gitu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Nah, wastaghfirhu ini juga sama. Wastaghfirhu ini karena dihubungkan dengan huruf waw, waw atof ya. Ini waw atof ini menghubungkan ke kata kerja sabbih. Maka lafaz wastaghfir itu juga dalam bentuk fi'il amar. Nah, umpamanya tadi itu di sana sabbaha, maka wanya itu wastaghfaro gitu. Umpamanya sabbahanya ini, sabbihnya ini fi'il mudhari, yusabbihu, maka wayastaghfiru gitu. Nah, jadi huruf waw itu akan menghubungkan segala sifatnya jamak mudzakarnya, kok jamak mudzakarnya, maaf, jamak mufradnya itu, atau mudzakar mu'anasnya itu harus disamakan karena dihubungkan dengan huruf waw. Nah, innahu kana tawwaba. Nah, tawwaba ini karena ini kana terus kemudian tawwaba. Lafaz tawwaba dia menjadi khobar kana, maka harokatnya fathah tawwaba. Nanti akan dibahas ini insyaallah, kemudian nanti akan dibahas masalah masalah yang khobar kana gitu ya. Aduh, ini gak ada kopi Gus, jadi sampai serak Gus. Buka dulu tanya jawab boleh. Oke, okay. Biar ngopi dulu Mas Fauzi, monggo dibuka dulu. Teman-teman silahkan, ini masih bab awal ya, ini masih bab awal. Materi-materi sudah saya jabri ke masing-masing pesan ya, ke direct message teman-teman. Silahkan jika teman-teman ingin bertanya atau ingin apa namanya berpendapat, silahkan. Ya, sepertinya sudah dulu ini. Oke. Kita buka tanya jawab ya, Ustaz. Boleh, boleh. Enggak, Pak. Tafadhol, tafadhol, Ustaz Hamid. Tafadhol. Silakan teman-teman, kita ini masih berbicara terkait tentang bab-bab awal ya. Bab-bab awal dari Matan Jurumiyah ya, ini adalah salah satu kitab nahwu ya yang paling dasar. Saya dulu belajar pertama bahasa Arab juga menggunakan kitab ini. Jadi tadi diterangkan tentang alamat isim ya, alamat isim, kemudian tadi contoh-contohnya di beberapa surat di dalam Al-Quran, kemudian alamat fi'il ya, kemudian tentang alamat huruf, kemudian tentang apalagi tadi, tentang contoh-contoh juga di materi juga ada tentang i'rab ya tadi, kenapa huruf terakhir itu i'rab berubah-ubah ya harokatnya, ada yang rafa, nasab, jar, jazm dan seterusnya. Nah, silakan teman-teman, tafadhol. Oke. Silahkan Mbak Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya yang itu, contohnya yang apa, An-Nasr ayat 2 itu. Waro'aita itu kalau misalnya di i'rab, kalau apa i'rab sama mabninya tuh ikut yang waro'ai apa ikut ke taknya? Taknya itu kan huruf mudhara'ahnya. Ya. Nah, ini kalau lafaz waro'aita itu di sana ada tiga ya, ada tiga. Yang pertama adalah wa huruf athaf, terus kemudian ro'a, ro'a itu fi'il mudhari, kemudian ta, ta ini ta mukhatab ya. Ini nanti kalau kita mengiklal itu yang lughawi, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, gitu. Nah, yang ini jadi ro'a. Ro'a, dia melihat, ro'a, astagfirullahaladzim. Ro'aita, karena ketemu dengan tak mukhatab, maka menjadi ya-nya disukun ya, ro'aita. Ini yang tadi disebut dengan takdir ya, dengan takdir. Ini kalau kita, tadi awal kan disebut dengan takdir ya, dikira-kira. Karena ini kenapa menjadi tampak karena ada amil yang lain. Gitu. Jadi kalau kita mau mengikrobkan, kita pisah itu harus kita pisah. Ada waw sendiri, berarti nanti tidak usah itu sebagai huruf atof. Dia menyambungkan ke lafad, ke fi'il ja'a. Nah, ro'aita itu juga nanti dipisah. Nah, ro'aita itu dari kata ro'a, fi'il mudhari. Terus kemudian huruf ta'nya itu adalah mukhatab anta ya. Ya mudahnya pisahnya begitu. Berarti ro'ai itu nanti i'rab, sedangkan ta itu mabni begitu. Oh iya, ta'nya mabni. Nah, kan mabni. Huruf ta tadi saya ngasih contoh ro'aita, ro'aitu, ro'aiti, itu tati tu itu bukan i'rab ya. Maksudnya bukan mu'rab gitu, bukan berubah, itu memang mabni karena berubah maknanya gitu. Kalau di sebentar contoh. Nah, contoh lafadz annas ya. Lafadz annas itu kan mu'rabnya mungkin nanti diketahui alamat i'rabnya itu dhumma, fathah atau kasroh. Nah, yang ta ini dia mabni. Kalau kita nanti menemukan ro'a itu bukan i'rob dari yang tadinya ta menjadi tu, bukan, karena membentuk sudah kata yang lain gitu. Ya betul, itu mabni ya. Oke, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Mbak Lita. Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan. Tadi materinya ini ada di bio-nya Ustadz Farhan ya, jadi jamboard ini sudah di-upload di layar Ustadz Farhan. Tadi bagus sekali, saya juga sudah lihat dan sudah saya share ke teman-teman yang lain. Ustadz Farhan, sepertinya ya, belum ada yang tanya. Oh ya, Gimana, cukup atau masih kita lanjut malam ini? Nah, itu khusus kalau kalau tambahan Ustadz Hamid. Jadi kalau di apa ada beberapa tafsir Al-Quran itu ya yang memang apa membahas i'rabnya gitu. Nah, kalau kalau di Sofatu Tafasir itu kan hanya sebagian ya, maksudnya tidak tidak detail gitu. Tapi juga ada kitab tafsir lain itu ya, kitab I'rabil kitab I'rabil Quran. Nah, di sana itu dijelaskan gitu. Ini contoh yang baru dibaca. Kalau kita melihat nanti idza jaa nasrullah, idza dzarfiyah syartiyah khairu jazimah. Terus jaa nasrullah madin wa fa'iluhu waladzul jalalah mudhof ilaih wal jumlah tu ibtidaiyah la mahala laha gitu. Wal fathu lafat al fathu iku ma'tuf ala ma qoblah. Jadi kadang saya kalau pas melihat foto ini ragu ini apa begitu di pendapat para mufassir di sana itu kan juga bisa di salah satunya adalah kitab kitab I'rabul Quran ya. Kitab I'rabul Quran itu bisa bisa kita jadikan rujukan ketika kita ingin membaca membaca ayat atau membaca Al-Quran, tapi yang kita dekati adalah posisi-posisi i'rab nahwiyahnya. Itu. Begitu Ustaz Habib tambahannya. Oke. Terima kasih Ustaz Farhan tambahannya. Untuk malam ini, apa cukup atau sudah atau ada yang tambahan lagi Ustaz Farhan? Saya kira cukup itu dulu untuk yang malam ini ya. Mohon maaf apa, atas kesalahan penjelasan mungkin susah gitu ya. Karena virtual begini saya coba sudah menghubungkan dengan ini mungkin juga masih agak bingung gitu ya. Ya saya juga mungkin terbata-bata. Semoga nanti semakin praktek nanti izin praktek untuk berikutnya tidak ngambil dari Al-Quran. Saya tuh khawatir ya ketika mengambil praktek ini mengambilnya dari Al-Quran salah gitu malah jadi repot gitu. Mungkin nanti mengutip satu atau dua paragraf dari kitab Taqriratus Sadidah gitu aja ya, ya Gus ya. Betul, betul. Atau Iqlamul Anamnya Wanci sama juga ya, hadis itu. Ya mungkin yang lebih aman gitu mungkin malah dari kitab Taqrirat itu saja ya. Sebenarnya saya juga agak khawatir wah nanti kalau pas saya menjelaskannya salah gitu. Ini di sini banyak banyak ahlul Quran juga gitu. Oke, ya saya kira itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Farhan, luar biasa malam ini kita masih istiqomah ya setiap malam Kamis ya. Malam Kamis ya. Nah, kita selalu mengadakan belajar bahasa Arab bagi pemula. Jadi teman-teman besok malam Kamis minggu depan di jadwal dan jam yang sama boleh ikut melanjutkan pelajaran pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih Ustaz Farhan atas ilmu dan waktunya, sangat menarik. Teman-teman materi bisa di-download ya di bio di Ustaz Farhan. Nanti juga akan kita pasang di bio Dunia Santri Community. Nah, untuk hari ini, malam ini, kita cukupkan sekian belajar bahasa Arab bagi pemula. Terima kasih untuk semuanya yang sudah meluangkan waktu bergabung di Dunia Santri Community. Jangan lupa follow dan ikuti kajian-kajian dari Dunia Santri Community. Besok malam kita akan mulai tahsinul Quran ya. Jadi teman-teman kalau mau membenahi bacaan Al-Qur'annya nanti teman-teman bisa join besok malam ya. Besok malam habis maghrib kita akan mulai buka tahsinul Quran. Kemudian nanti habis seperti jam biasa jam 9 kita akan kajian malam Jumat, yasinan, tahlilan dan jagongan. Kemudian malam Sabtu nanti seperti biasa Gus Rijal Mumazik biasanya akan membaca atau menceritakan sebuah sejarah-sejarah ya. Beliau kemarin tentang pesantren dan Islam Indonesia ya. Untuk malam Sabtu yang akan datang, beliau belum kirim tema. Kemudian malam Ahad, malam Minggu, nanti kita akan didampingi oleh teman-teman dari Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama. Kemudian kita bisa berkonsultasi terkait tentang kesehatan. Ya, kemarin itu agak rame ketika ada ngaji dengan Gus Samton terkait tentang khitan ya. Jadi rame ya bagaimana hukum khitan untuk laki-laki dan perempuan. Nah, itu di konsultasi kesehatan. Kemudian malam Senin nanti kita akan kajian hadis dengan Wan Jiwan Husin ini, kitabnya Ilamul Anam. Kitabnya semuanya yang dikaji ada di bio Dunia Santri, teman-teman bisa di-download gratis ya. Kemudian dengan Wan Jiwan Husin ini, Ilamul Anam ini 4 juz ya. 4 juz. Nah, ini akan kita kaji pelan-pelan ya, hadis-hadis malam Senin. Malam Selasa kita kajian ngaji dengan Gus Samton, kitabnya Taqriratus Sadidah ya. Fikih mazhab Syafi'i. Kemudian malam Rabu ngaji tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dimulai dari kitab Aqidatul Awam. Insyaallah saya yang diamanai untuk membaca kitab Aqidatul Awam. Nah, terus kemudian malam ini bahasa Arab. Mungkin demikian teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada khilaf. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.